apa kaya mengkono? Jabang tetuko sampun kajeding madane kawah condro di muka. Bikut sangat pura mati denyo ngasta pusaka tumbak mengudak jeladan tetuko. Nenggih para Jawa ta watak nawa. Katingal gelir gemanti denyo paring pasumbang arupi sampun piyambak-piyambak. Kacemplungaken dateng kawah murih. Saketipun luluh so momor kelawan jenang tetuko. Manghalat-halat uruping geni kawah condro di muka ingin ngelopok punang jabang tetuko. Ing lahir empu remedi itu mandang ngudak jeladari tetuko. Nek lebeting batas tansah nyuwun ing mesaning Hyang Manon angidan ana ingkang dados karsanira. Kuku sing dahana kawah warni sulak ijem dadi mesem lebeting manah padha empu remedi. Ing batas ngrahita lamun Gusti Kang Nyipta jagat angidani dateng kridanira. Tan prabeda sinarada tan kendhat denya maos donga. Sekataing serat dipun ucapaken ketingal ilang narada ngastor roncen waing denitri kangge mitang menawi saben pitangan pikantuk kaping 33 lajeng gantos serat sanes ingkang dipun waos mekaten ngantos marambah makaping wauto tepi karaos sampun cekap bumbuning punang jeladren. Sakelompure medhi dalah para Jawata Durandara sesarengan sami mangsa semedhi malah dening mitanugrah ingkang hanyipta jagat. Ing batos datan kendhat nyuwun marang Kang Murbeng Gesang mugi ngijah bawana kang dadya pamintaning para Jawata arupi sawung ingkang pinunjul nalika semana saking lebeting kawah ana swara ingkang gumuruh jumalegur tuwuh saking urubing punang dahana condro di muka saya kiat urubing punang dahana sinarangan ana swara kaya gelap sewu bareng lumaku kedadak ing nadaning kawah jemedol ana saka gagah prakoso mawa sorot kadya kencana binabar lumampah kali suku tumapak latu lon-lonan medhak saking kawah anyedhaki uyaning Empu Ramadi. Tadi kaget kan sambil mulut. Langlenging driya mangumangun kung kanduhan rimang lelena tanpa kamin ing Siwa Narada kepareng wenggal mung kasengipun muji dikir dia sampun kelampan dados pun Narada dadia aja nganti mentah meneh Dadi ya. Wanarado sampun wo. Sampun cekap Wanarado. Inggih kepareng enggal wungu Paman Narada sampun cekap. Wis dadi monggo para mirsani. Bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap katon. Lirik kincanging sang maweh gandrung. Permadi kulawa. Iki sapa iki, Ger? Pukulun. Mboten mus pranggenipun paduka muji dikirim. Sohageng sanget dayanipun para dewa ingkang sami mangsa semedi nyuwun ngersaning pangeran. Labet menapa awit ketingalipun pangeran Angideni panyuwun kula sedaya. Kacih nolak dal menika jladren jenang tuko ingkang wonten ing madyaning kawah saged nguwahaken kasil wo wujudipun inggih lare ingkang gagah menika kedalusan saking jabang tuko iki tuko mau inggih balah dalah mantap ah mantap. Lang-lang indriya mangmumang mangun kung kanduhan rimeng lirlena tanpa kandhen ing Kakang Puramadi ulun banget mangayu bagya. Iya ya aku go mangayu bagya. Iya aku go mangayu bagya Puramadi weladalah. Wis dadi jladrene. Wah aku rumangsa seneng amarga wis dadi jladrene ya Modipati kepara nyata Kakang Temburu. Inggih matur sembah nuwun para kadang dewa. Sang Hyang Narada, priye Ngger? Tumunten tangis saking sujud syukur pukul. Iya. Wah syukur Ngger syukur. Kadi sumpet gulu kuwi nganti angel luar ngetokke apa ngucapke apa? Inggih saka bungahku kok Ngger. Wah, kaya nemu wong wedok lemu banget iku. Ramadi, Ramat pancen pinter tenan wah jan, Saramadi elok tenan Saramadi. Wes jan rupane Malik Gremyang karo jaman nalika lair ya, Ngger. Inggih, Bu Kulun. Endra, Ngger, kula wonarada. Tumuli Baliya matur ing Rama. Ana paring ngadi guru rawuh marang Pak Prapen nerti jemareng tetua iki ya, Ngger. Sedika wonarada. Katangmu podoh warantena becik besok amendemo baris baris kang prayitno ung Ngger Empu Ramadi kula pukulun sepisan ulun unjuk syukur marang ngersaning kang murbeng gesang diniwus kepareng minangkane apa kang dadi gegayuhan kita kabeh nuninggi ingkang kaping pindho ulun paring tarima kasih marang jeneng kita anggon kita wis lebda ing karya memacak marang jabang tetuka inggih sembah nuwun pekulun sumugi kawuningan pekulun priye Empu Ramadi bilih Joko menika dumados saking sarwatosan pekulun ana no inggih Sang Hyang Narada peprincane to piye Ngger Maramadi. Inggih, mekaten babaranipun. Mestaka kedadosan saking klonthongan wesi. Lajeng rambut brengos kalian godhek dumados saking kawat. Alis saking bendrat, idep saking paku. Mripat dumados saking Suryakanta. wajo saking seloko menur, gulu saking godo, pundak demado saking dendo, lengan demado saking bindi, sikutipun petel, epek-epek pun cokro, drijini pun gunting, dodo saking bebean wajo, lajeng wangkong saking kendil tosan. Wangkong ki apa? Wangkong niku bokong paman. Wah, ora reti. Rama inggil wangkong niku bokong. Wah, ora ana bokong kok saka kendil besi alias ketel. Lah iya. Lah nek anune kae kuwi mau saka ndekku. Tak wenehi apa? Tak wenehi godo. Wah, apa ora gegeden ta yang mau dipati iki? Ya wis jumbo karo wonge to, Kang. Lawang anu saka godo iki kepiye? Lah kowe nganggo apa? Aku trimo nganggo sing cilik-cilikan wae kok. Ya berarti mau waton jebles ya lambene yang mau dipati iki. Lah nek pipis iki saka aku iki mau. Tak wenehi apa? Kopi. Wong edan nguyuh kok kopi. Inggih kula lajengaken kulun. Iya kepriye inggih? Wontesipun saking Plumpung Tosan. Dene suku dumados saking Linggis, dlamakanipun saking Pacul. Tungkak dumados saking Wadung. Mekaten kula menggah kawontenanipun lare menika. Iya inggih Ramadi. Usulun tampa kanthi waca atur kita. Ramadi kula wonten dawuh. Ya mung emane sayane bocah kek mung meneng ora sego ora gunem iki nggih. Mriku njang kanjing langit kelap-kelap ton lirikin sanging sang maweh kandrum. Sabarang kal dulu ukir moyak mayik. Bathara Indra kula Kanjeng Rama. Mara gage iki paringana swara nggih tetuka iki. Ih, sediku Kanjeng Rama. Leng-leng indriya mengu-mengu mangun kung kang duhan limangir lino tanpa kantin yen tanglu semengku sang tiah tutomo iling-iling sang iwang indro ratuning gelap dupipini jikin romo paring swanten dateng jaban tetuko sakla mujo bledek guntur mamali ang sarang lawan prataning gelap tumanduk hanggal ning sang tetuko setelah mijil misalnya ning sang tetuko tengsun pemilingang wati pospito metemendah kang warni mitering taman hanun kang sekar warsiki iki kono podo rubung-rubung iyo boy tahanlah omah Indra yang gan suara panjenengan hebat tenan Indra Indra inggih pun rada sembah nuwun sampun kula paringi swanten. Ya pancen bener. Wah. Jane lok swara kaya guntur iki bocah iki. Inggih, Wong. Wah, beda karo swaraku lho. Bar gurah kok malah dreces irungku jer. Pilek gawe. Nggih. Kowe kabeh iki sapa? Ya klub tetuku. Ulun iki pangrasaning para dewa ing kayawan Kanjeng Gring Saloka. Mewisi ulun Bathara Guru. Ulun ingkang ngasta jeneng kita tembaka kene nggih. Mewisi ku Bathara Narada. Ulun Bathara Indra aku temboro nggih aku ya Mudipati. Lah dewa sing ana ngarep kuwi wis sing gembleng jeneng kita nggih tetuka. Iya kulup. Ulun kang dadi lantaran wujud kita saiki. Wisi ulun Bathara Empu Ramadi. Lah aku iki asaku saka endi? Sumurupa kulup. Kita ikuat majaning Werkudara panenggak Pandhawa. Patutan kelawan ibumu jenenge Dewi Arimbi. Mengkono iya. Ukulun. Priye nggih? Menika sampun kelampan kula dadosi pun tetuka. Wonten parang paduka Pukulun. Tetuka menika kaparing mewimbuh tetenger ingkang jumbuh kalian sinari menika Pukulun. Oh iya iya lih prayoga nggih. Banjur tok paringi jeneng sapa kulup? Mugi Pukulun nekseni. Tetuka menika kula paringi tetenger Gatut Kaca. Gatut Kaca nun inggih. Apa werdinit jeneng Gatut Kaca nggih? Wonten kalih perkawis Pukulun. Sepisan Gatut menika anak Kaca ing mriki dipun werdekaken pengilon. Mengku suraos Gatut Kaca menika mugi dados anak ing sakit kangge tepa tuladha para mudha tumaruna ing ngreh labanipun Pukulun. Oh iya iya nggih. Iku pangudan kang luhur banget nggih. Lak banjur wedi ing kaping pindhone apa? Ingkang kaping kalih nami Gatut Kaca menika saking tembung Gatuk Kaca. Mungkin pikajeng raganipun silari menika dumados saking kekelempaning ingkang sarwatos satemah amin duwi dumateng kekiyatanipun lare menika Pukulun. Oh iya iya nggih. Saka lega leganing para Jawata paring pangestu marang tenger mau. Mpok Ramadi wonten panuwun Mpok Narada. Yang ngono saka lega leganing atiku ulun uga kepengin paring tambah tenger nggih. Sinten Pukulun? Kula paring tenger yaiku Suryanrada. Suryanrada iya. Ingkang werdine wis padhang jagatku hawit ora ana bebaya sewiji apa. Jeneng tuka dijadi mau nggih. Nun inggih. Gandeng sampun cekap anggen kula minangkani pemudi paduka Pukulun. Sak mangki Gatut Kaca kula aturaken kunjung dhateng paduka Pukulun Bathara Guru. Iya ya kulup Mpu Ramadi. Sepisan maneh ulun paring tarima kasih marang jeneng kita. Labi kita wis lebda minangkani marang pamundhut ulun. Kang mengkono wiwit dina iki jeneng kita Empu Ramadi ulun wisuda dadi tetuwangganing para empu ing kayuwangan. Gumanti keprabon ingkang Rama Bathara Bramandali ya nggih. Oh iya ya nggih Empu Ramadi. Gandeng wong tua kita iku wis keladuk yuswa. Kekuatan mesine ya wis ora kaya mbiyen. Mula wis trep menawa kita kang gumanti keprabon ingkang Rama ya nggih. Bapakmu kuwi saya tua, saya muda umur. Genti kang maju kudu jeneng kita ya nggih. Mula olehmu sinau nggon kabisan aja nganti kendhat lan aja nganti kendho. Kudu terus diundhakake ya nggih. Wong tua kita iki mung kali muji dzikir. Inggih Pukulun. Sembah nuwun sanget Sang Hyang Gusa Sang Hyang Narada. Lere Kartika panjer esuk sumilak wadana pingis pongas abdining kusuma ung kulup Gatut Kaca apa Pukulun marmane kita ulun pundhut marang kayuwangan kita ulun seraya dadi jagoning dewa ya nggih. Aku dikongkon ngopo. Kayuwanganku nggan mungsuh Ratu Buta saka Praja Kiskendapura. Jejuluk Prabu Kala Pracana. Dheweke bakal ngrebut panguwasa Kayuwangan Jenggring Saloka. Ulun mundhut tulung marang kita sirnakno Ratu Buta kang watak angkara murka mau. Nggih Gatut Kaca. Menawa kita sembada mangrurah satru murka. Muga sineksen jagat sak isine ora ketang amung sak umuring jagung. Jadi kita ulun wisuda dadi rating Jenggring Saloka ya nggih. Kadang padha warang den becik. Besok hamun lo baris kang prayitna. Yo saronta wong ing durwati. Ung. Ya aku saguh dadi jagoning dewa. Yen saguh ulun bakal paring busana marang jeneng kita karben wimbuh pangaribawa kita kulup. dene busana mau cacahe ana loro nggih. Sepisan ulun paring kutang Antrakusuma. Cape utawa gambare Basunanda utawa Srengenge. Ingkang darat bedaya kita bisa mabur kang tanpa lar meletik kang tanpa sutang. Nadyan ana ing gegono nanging rasa kita ora beda kaya ning daratan ya nggih. Iya. Ingkang kaping pindho ulun paringi kasut utawa tlumpah padha kacerma. Ingkang dayani menawa kita napak dirgantara ngungkuli mah sangar kaya wae dadi tawa tawilan tawar kuluk. Iya. Kerindring kaparing ora bisa nuring sang dawuh Kanjeng Rama. Panarimaku dini aku diweni sandangan sing becik kaya gini gitu tuh kok hiyo gandeng wus sampat sekabeh kakang Narada nuwun kula keparang oingga ngiri tetukun minangka sawung prapti ngerepat kepanasan tersanipun tuh beli kerido nyenakin satu ringkai wangan kakang ayo senti kau hadi guru Ger Indro wonten timbali Kanjeng Rama ngirakno para hapsara hapsari asung pakromatan marang Sang Senopati Agung nggone magut payudan lho di ngestakake Kanjeng Rama. Kumawat Sang Tetuko si germapan yang lepat kepanasan ganjok yang minur sito yang makanya datang di papan yang lepat kepanasan nenggi Sang Prabu para calon patih dan sekipu sampai Sang Yipur Wadiyobolo Sapa Pandhawa tata kati wisaya Hindriyaksa sara marupa Bejleng-bejleng iblis lanat. Mengko to patih. Patih Hiranya Sekipu. Kula wonten timbalan ngadhawuh sinuwun. Animbali ngabdi pun patih Hiranya Sekipu. Wis ana pirang dina suwene oleh padha sanggrah ana gunung Camur Dipa kene teh. Inggih sinuwun. Menawi paduka ndang manggenipun sanggrah. Kirang kok mboten kathah langkung namung sawetawis. Sampun wonten dasa hari etange kalenggan menika sinuwun. Ing ngatasé wis ana 10 dina. Kena ngapa dene Bathara Guru ora enggal paring wangsulan? Diwenehke apa ora panguwasa jenggring Saloka tak jaluk. Yen nganti Bathara Guru ora ngulungke panguwasa Kayiwangan. Sida kelakon tak gawe sungsang bawana balik Kayiwangan Suralaya. Menawi para Jawata nggondheni panguwasa Suralaya, boten perlu dadak ngrayang kanca paduka ingkang sinuwun. Rawi-rawi rantas malang-malang putung mangke kula piyambak ingkang badhe ndamel seganten latu Kayiwangan Jenggring Saloka sinuwun. Banget ing panarimagute. Dene sira wis ngatonake prasetyamu marang jeneng ingsun. Yen jeneng ingsun wis kelakon bedah Kayiwangan Suralaya, ingsun kang bakal lenggah dampar Kayiwangan. Dene sira Sekipu ingsun winisuda jumeneng nata ana praja Kiskendhapura. Gumanti keparabon ingsun teh. Ngaturaken gunging panuwun sinuwun. Awit saking pangebang-ebang paduka sinuwun dhateng kula. Yen nganti hari iki ora ana katerangan saka Bathara Guru, wajib diunggahi Kayiwangan teh. Dhateng sedika ngesaken dhawuh. Kadangmu padha ranten mecik. Besok amendemo baris. Baris kang prayitna. Bocah manggung mlebu motho katon semengko napa unjuk uning sinuwun menika Jawata matedhaken sawung serayaning dewa jejaka muda gagah prakoso badhe mangsulaken paduka nata welatala dudu karepe dewi layak dewa ngulur dina jebul dienggo golek serayan. Atis Sekipu, wonten timbalan kadhawuh sinuwun. Ayo, dipethukke sapa menungsa kang soroh nyawa gelem dadi serayaning dewa. Ndawuh kula dherekaken sinuwun. Thank you. busekan jroning kewu. Mandhe kodho nguncelang pedhangipun. Weh latala. Jejaka muda. Magut ana ing pabaratan kowe. Wangune iki sing dadi serayaning dewa. Iya, dasar kepara nyata. Ngaku sapa jenengmu? Bali takon kowe sapa? Kekasih Gustiku Prabu Kala Pracana. Pangkatku Temenggung. Aranku Temenggung Prawira Sandi. Prawira Sandi. Yo, bali takon kowe sapa? Sarayaning dewa Gatotkaca aranku. Gatotkaca dasar kepara nyata. Kandha Ratu Gustimu. Aja mbacut nggone bakal njaluk panguwasa kahyangan jungring saloko. Yen nganti ora kena tak elik ki aja takon dosa. Kelakon ana ratu buta tak pula sora dine. Weh, latala soroh nyawa menungsa iki. Ora perlu nyumbari ratu Gustiku. Iki Prawira Sandi sing bakal ngerampungi nyawamu. Ayo maju rene ketoken kadigdan. Wah. Matno sastra jendramu watek neci japa mantramu. Tebuak dadamu ora mlesat igamu sota kondol soparan. Hos! Apa tak gitu? Ya. Yo, Mundura kabeh para wadya bala Kendhapura. Gulungan gendiramu bongkokno gamanmu. Iki patih Hiranya Seribu. Ayo ndi. Sarayaning dewa. Majwarene kepen soroh nyawa ya. Menungso magut ana ing palagan. Dadane sak tebok ambane blerengi mripat. Soi. Gatotkaca. Gatotkaca. Bali takon, Patih Hiranya Sekibu. Kowe sing dadi sarayaning dewa. Para nyatayu. Kandha Ratu Gustimu, aja mbacut nggone bakal njaluk panguwasa kayangan. Kena waton bisa nglangkai bangkine Gatotkaca. Wah, lah dalah. Soroh nyawa kowe. Nyoba mati sekipu, coba. Oh. Hoi. Wah. Mundi Ratu Muhon Rene. Wei lah salah. Rekoto Sang Gatotkaca kinon mapakar kosu beladalah menungso iki wangune sing dadi sarayane dewa ngakuwasa kowe Gatotkaca haranku bali takon Prabu Kala Pracana tulungane kowe sing jeneng Pracana. Ayo, yen kowe durung bosen nyawang srengenge, aja ngrasani bakal njaluk panguwasa kayangan. Weh, kowe maju ngajoni yudhaku, timun mungsuh duren, soroh nyawa kowe. Wis dadi tekad ora bakal aku mandek, lamun durung antuk panguwasa Suralaya. Yen pancen ora kena tak iman, ayo maju. Wah, candak cemplunge dong banteng ilang nyawamu we. Merkincang, merkincang, pak pong maru dengan tirgor wakali jodengnya tani lini. Gatut koto sembodo meteni. Prabu kala prajana. Iya. Tok apa eh? Tak cokot. Eh? Nyokot? Iya. Waduh, eman-eman bagus mungkin. Bagus-bagus nyokot ke piye? Oh, tak pangur siungmu gatut koto. Wis tak mangur. Kowe wis ora bisa nyokot. Nanging lamun sira mateni musuh, sarana dipotol gulune. Iya. Aku mateni mungsuh bakal tak potol gulune. Ya. Ayo ngadep adik guru. Tak derekke dina iki. Ya langeng kalang nyuwun aglar pandamun cara Surung sorote tang padang kasor lan pajaring Kelambi mawa limut kalamatan jroning alam kanyut Om saknyatane iku kanyatan kaki Titan bisa momor Guru paren partosipun jago saking kayawangan menapa sampun ungguling jurit kakang inggih adi guru pengistu paduka ing wayah harga sampun lebda mangulah mengsah mejahi pracono dalah skipu adik guru. Syukur bagi sewu dini sampun pajar metengkang umuri kayangan nyugri saloko kakang noninggi adik guru. Ih kakang begini kesanono sak sampunipun tetuko sakit majaraken kayangan ulun undut puter wangkat kan ulun paritenger pun guru handoyo kakang dipun paritenger pun guru handoyo guru asap waduhku handoyo menikah anak inggih kakang narado gandeng sampun kelampan mejai mengsah di guru putih kita nampung sekelimah keparang adi guru paring bibut satu merap batu jaring satrio tomu kedekun jadi guru kersanipun kagem sangu gesangipun kewayah putu tuko adi paramesti guru inggih kakang mekaten kados langgung prayogi kulup gatut koco opo pukulun gandeng kita wis ngatonakin labuhan marang jawoto wis cetro menawa kita mujudake wining satru sejati supaya bisa nyedaki marang kasampurnan nggon kita dadi satriya tama prayogane kita ngrasuka marang tembung.